بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، درسنا فيما مضى بأن شر أنواع التدريس هو ماذا؟ تدريس تسوية. طيب، لكن بالنسبة لبقية أنواع التدريس، تدريس التسوية قليل. طيب، نعم، نواصل الآن فرعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى: فرعان، الأول ذكر أهل العلم بأن التدليس له بواعث، وعليه فالحكم على الراوي يختلف باختلاف بعيفه على التدليس. طيب، dua fara', dua cabang pembahasan, al-awwal wal far'ul awwal. Cabang yang pertama, ahlul ilm menyebutkan bahwa tadlis itu ada bawa'ithnya. Ya, ada faktor-faktor pendorong. Ada faktor-faktor yang mendorong mudallis melakukan itu. Nah, berdasarkan ini, فالحكم على الراوي يختلف باختلاف بعيفه على التدليس. Hukum atas rawi yang melakukan tadlis yakhtalifu, berbeda-beda hukumnya, tidak disapu rata ya. Naam, biikhtilafi ba'ifihi, hukumnya berbeda-beda berdasarkan perbedaan faktor ya pendorongnya untuk melakukan tadlis. Naam, biikhtilafi ba'ifihi ala tadlis. Naam. فمن تلك البواعث إيهام علو الإسناد أو ضعف الراوي المدلس أو صغر سنه أو كراهية ذكره لسوء حاله لا لقدح في حديثه أو إيهام كثرة الراوي الرواية أو إيهام كثرة الشيوخ أو امتحان الأذهان واختبارها في معرفة الرجال واستخراج التدليسات أو تحسين الحديث ونحوها من البواعث والأسباب. لذا قال نعم ونحوها من البواعث والأسباب. طيب، فمن تلك البواعث، termasuk di antara faktor-faktor itu ya, ihamu uluwil isnad, untuk menimbulkan persangkaan pada pendengar hadis, yakni menimbulkan waham, persangkaan bahwa sanad itu tinggi. Nah, ihamu uluwil hadis. Nah, menimbulkan persangkaan pada pendengar hadis bahwa ya sanad itu tinggi. Nah, padahal hakikatnya apa? Nah, nazil. Ini pada tadlis apa ini? Yang menimbulkan iham ulul hadis, ulul isnad wa fil haqiqah nazil, itu pada tadlis isnad dan tadlis tas taswiyah. Nah, adapun pada tadlis syuyukh kan tidak ya, karena tidak ada rawi yang dibuang oleh mudallis. Iya kan? Nah, hanya di pada tadlis syuyukh kan hanya diganti namanya dengan nama yang tidak dikenal syekhnya itu. Tayyib, au da'afur rawil mudallas. Atau kelemahan rawi yang ditadlis. Ini pada tadlis isnad, dia dibuang oleh mudallis ya dari sanad karena lemah. Pada tadlis taswiyah juga. Naam. Tayyib. Au sigharu sinnih atau usianya yang masih muda, yakni junior. Nah, pada tadlis isnad dan pada tadlis apa ini? Segar sini, pada tadlis taswi yang kita lewati itu penjelasannya. Nah, au karohiyatu dzikrihi li su'i halihi atau ketidaksukaan penyebutan syekh itu, ya, li su'i halihi karena jelek keadaannya, la li qadhin fi hadithi. Bukan ya karena celaan pada hadisnya. Jadi bukan kelemahan, celaan, kelemahan pada hadisnya bukan, tapi li su'i halihi keadaannya yang tidak baik. Nah, sehingga dia tidak ingin menyebutnya di sana. Au iha mukatsratir riwayah. Atau dia ingin memunculkan persangkaan banyaknya riwayat dia. Ini pada tadlis apa ini? Tadlis syuyukh, iya kan? Karena dia sebut syekhnya dengan nama lain, kunya lain, dan disifati dengan sifat yang tidak dikenal. Jadi disangka itu syekh yang lain, bukan syekhnya yang biasa dikenal itu. Paham tuh? Nah, sehingga seakan banyak riwayatnya, iya kan? Au ihamu kasrati syuyukh, ini juga. Nah, menimbulkan persangkaan banyaknya syuyukh karena syekhnya disifati dengan sifat yang tidak dikenal, jadi disangka syekh yang lain. Naam, au imtihanul adhani atau untuk menguji pikiran-pikiran wakhtibaruha, ya, mengetes pikiran-pikiran fi ma'rifatir rijal dalam mengetahui rawi-rawi. Tujuannya imtihan, ikhtibar, untuk menguji pendengar hadis. Ingin diuji dia, diberi sanad, ya, dengan tadlis untuk menguji dia apakah dia tanggap, nah, mengerti atau tidak. Nah, bagi yang kuat pengetahuan rijalnya, penguasaan rijalnya, mengetahui rawi-rawi, tayyib, dia akan memahami adanya tadlis. Tayyib. Wastikhraj at-tadlisat. Nah, ini diatofkan kepada ma'rifatir rijal, ya. Naam. Imtihanul adhani wa ikhtibaru fi ma'rifatir rijal wa istikhraj at-tadlisat. Menguji, mengetes, ya, kemampuan daya pikir pendengar hadis dalam mengenal rawi-rawi dan mengeluarkan, ya, tadlis-tadlis yang terjadi pada riwayat. Nah, dites dia kemampuan dia mengeluarkan tadlisat. Oh, ini ada tadlis di sini. Ya, ada tadlis demikian. Itu kan? Nah, untuk mengetes itu. Kemampuan dalam mengeluarkan tadlisat yang terjadi. Baik. Au tahsinul hadis, atau dia bertujuan ingin memperbagus hadis. Ini yang kita lewati pada tadlis taswiyah. Naam. Karena rawinya dhaif atau saghir as-sin atau karena na'am atau rawinya dhaif sehingga teriwayatkan thiqah an thiqah seperti sudah dilewati, makanya tadlis taswiyah yang seperti itu disebut apa? Masih ingat istilahnya? Disebut tajwid, ya. Nah, disebut tajwid yang memperbagus, ya, hadis sanad wa nahwuha. wa nahwuha dan yang semisal dengannya minal bawa'ithi wal asbabi dari faktor-faktor pendorongnya. Naam. Motivator-motivatornya dan faktor-faktor pendorongnya. Baik. Lida qala al-hafid al-khatib at-tadlis makruhun 'inda aktsari ahli al-'ilmi faqad azzama ba'dhum ash-sha'n fi dhammi. Oleh karena ini Al-Hafidh Al-Khatib mengatakan dalam Al-Kifayah fi 'Ilmi Riwayah, tadlis itu dibenci di sisi mayoritas ahli ilm. Naam, wa qad 'azzama ba'dhum ash-sha'na fi dhammi. Dan sungguh sebagian dari mereka ya membesar-besarkan atau menganggap besar urusannya dalam mencelanya. Dan ini sebagian mereka ya mencela perkara ini dengan keras. Dianggap sebagai permasalahan yang berat, bukan permasalahan yang ringan gitu. Baik. قلت وتدليس الإسناد أكثر العلماء المحققين على ذمه وإنكاره. قال الحافظ ابن دقيق طيب إني دلو يا الشيخ البخاري حفظه الله mengatakan bahwa تدليس الإسناد مجلس علماء يا محققين يا peneliti hadis peneliti ilmiah, mayoritas mereka mencela tadlisul isnad dan mengingkari tadlisul isnad. Baik. Qala al-Hafidh ibn Daqiq al-Aid. Qala al-Hafidh ibn Daqiq al-Aid wa lahum fi dhalika aghradun ba'daha madhmumun qadihun fi man fa'alahu li dhalika al-ghardi 'aliman bihi. Wa innama qulna innahu qadihun lima fihi min adam an-nushi wa tarwij al-batil wa ashadduhu karahatan wa qadhan tadlis at-taswiyah hatta qala al-hafid al-iraqi innahu qadihun fi man ta'ammada fa'al fi'lah wa sabaqa qawl al-hafid al-ala'i fi dhammihi aydhan. Tayyib. Kata al-hafid ibn Raqiq al-Aid linuki dari al-iqtirah, walahum fi dhalika aghrad, mereka para mudallis yang melakukan tadlis isnad ya, mereka pada perkara itu punya aghrad, mereka punya aghrad yakni punya gharad-gharad yakni punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, ada misi-misi tertentu. Ba'duha madmumun. Sebagian dari agrod itu, dari tujuan-tujuan misi-misi itu, madmumun tercela. Qadihun fiman fa'alahu, membuat cacat pelakunya. Nah, menjadikan ya qadihun yani membuat cacat, merusak kredibilitas ya pelakunya. Lidzalikal gharadi, dikarenakan misi atau tujuan itu yang tercela itu. Aliman bihi, dalam keadaan dia mengetahuinya. Jadi melakukannya dalam keadaan sadar dan memang dia punya misi tertentu, tujuan tertentu, dan itu tercela. Nah, maka itu merusak kredibilitasnya dalam periwayatan. Ya. Membuatnya cacat. Bainama qulna innahu qadihun, hanya sesungguhnya kami mengatakan bahwa itu qadih, yakni merusak kredibilitasnya. Naam, lima fihi min adamin nushi. Wa tarwijil batil. Naam, dikarenakan pada tindakan itu, sikap itu. Naam. tidak mengandung nasihat. Nah, tidak ada niat untuk menasihati, dan pada perbuatan tadi tersebut tarwij al-batil, melariskan kebatilan, melariskan ke kebatilan. Naam. Supaya tidak kita lewati, Yahya bin Ma'in ketika ditanya tentang tadi taswiyah menjatuhkan rawi yang dhaif. Naam, Yahya bin Ma'in melarang dan mengatakan boleh jadi hadis itu bersumber dari kadzab. Naam, yang berarti hadis itu tidak punya nilai apa-apa, tidak bernilai sama sekali, namun karena ditadlis jadi tidak ketahuan. Ini kan ada munus, ini artinya tidak menasihati ya umat ketika melihatkan hadis dengan cara seperti itu. Tayyib, dan ini berarti melariskan kebatilan. Iya kan? Nah. Ketika dia mendapatkan hadis itu dan dia riwayatkan apa adanya tanpa ditadlis, tanpa digelapkan, tanpa disembunyikan urusannya dengan tadlis, ya pendengar hadis jadi lihat tahu, oh ini ada rawi dhaif, oh ini ada rawi kadzdzab. Nah, jadi ketahuan. Ini nasihat. Nah, ini nasihat bagi umat, menyampaikan hadis apa adanya sehingga diketahui bahwa itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena ternyata dari seorang kadzdzab, dari seorang yang dhaif. Nah, tidak benar riwayat itu. Ketika di tadlis, nah berarti ini namanya tidak ada niat untuk menasihati, dan ini berarti melariskan kebatilan. Nah, washaddu, sudah ya, washaddu karohatan, sudah dibaca ini tadi. Hah? Nah, dan yang paling dibenci, ashaddu karohatan, yang paling dibenci, waqadhan, dan paling merusak, ya, paling merusak adalah tadlis taswiyah. Nah, paling merusak pelakunya, kredibilitas pelakunya adalah tadlis taswiyah. Sampai-sampai Al-Hafidz Ad-Dairaqi mengatakan innahu qadihun fi man ta'ammada fi'lah. Nah, bahwa tadlis taswiyah merusak kredibilitas orang yang sengaja melakukannya. Nah, ya, mencacati dia, melemahkan dia. Tayyib, dan telah lewat ucapan Al-Hafidz Al-Ala'i fi dhammihi aidan. Nah, juga telah lewat nukilan ucapan Al-Hafidz Al-Ala'i tentang celaannya terhadap tadlis at-taswiyah. Nah, amma tadlis al-syuyukh, amma tadlis al-syuyukhi fahuwa akhafun min sabiqi illa anna al-hukma yatawaqqafu ala ma'rifati al-ba'ith minhu, faman dallasa li jarhin fil rawi wa ammahu fa innahu yujrahu bihi li anna ad-din an-nasiha wa ma kana ihaman li kathrati ash-shuyukh aw al-hadith wa nahwi fa innal awla tarkuhu lima fihi min at-tazyin min at-tazay lima fihi min at-tazayyun wash-shuhrati. Baik. Adapun tadlis syuyukh, maka lebih ringan urusannya dibandingkan tadlis yang telah lewat penjelasannya, yaitu dibandingkan tadlis isnad, tadlis taswiyah, ya, tadlis syuyukh lebih ringan. Nah, hanya saja hukum ya pada tadlis asyuyukh hukumnya yatawaqqafu ala ma'rifatil ba'ith min, tergantung ya, tergantung pengetahuan tentang motivatornya, faktor pendorongnya. Nah, melakukan tadlis itu. Faman dallasa, jadi rinciannya faman dallasa li jarhin fir rawi wa ammahu, barang siapa melakukan tadlis li jarhin fir rawi, dikarenakan ada jarah pada rawi yang ditadlis itu, wa ammahu, dan dia menutupi keadaannya, menutupi ya cacat kelemahan yang ada pada rawi tersebut. Nah, rawi yang ditadlis itu rawi yang kena jarah, ada terkena celaan, ya, terkena celaan dari ahli hadis, majruh, nah, tercelah, ada kelemahan. Kemudian dia tadlis gara-gara itu, ya, wa'amma dia tutupi keadaannya dengan tadlis syuyuh, ya, fa'innahu yujrahu bih, maka dia dijarah juga karenanya. Dia juga terkena celaan karenanya, li'anna dinan nasihatu, karena agama itu tujuannya adalah nasihat. Nah, sementara dia meriwayatkan hadis, ya, yang syekhnya majruh, syekhnya lemah, ya, tetapi dia tutup-tutupi keadaannya. Nah, syekhnya terkena jarah, celaan, nah, tetapi dia tutupi keadaannya dengan menyebut nama atau kunya, ya, dan seterusnya dengan sifat, yakni menyebut sifat yang tidak dikenal. Jika sebut aslinya ketahuan bahwa itu syekh yang majruh tersebut, syekh yang, ya, terkena celaan dari ahli hadis, sehingga tidak diambil hadisnya karena lemah, dhaif. Ketika dia gelapkan urusannya, dia sembunyikan dengan cara ditadlis, disebut dengan nama yang tidak dikenal, ini berarti tidak ada maksud niat untuk menasihati umat. Padahal agama ini nasihat. Oleh karena itu dia pun yujrahu bih, dia pun dijarah karena itu, dicela karena itu. Nah, ya, ini merusak kredibilitas dia sebagai rawi hadis, riwayat hadis. Wa makana ihaman li kathrati syuyukhi, dan adapun jika tujuannya adalah ingin menunjukkan banyaknya syuyukh atau banyaknya hadis yang dia miliki, dan semisal dengan itu, baik. Jadi dia ingin dikenal sebagai orang yang banyak syekhnya, banyak hadisnya. Ini apa, ya? Ketenarannya, mencari ketenaran. Nah, lal musta'an. Ingin dikenal sebagai orang yang banyak syekhnya, banyak hadisnya, dan yang semisal dengan itu, ya, mencari popularitas gitu, ya, banyak syekh, banyak hadis. Nah, fa innal aula tarkuhu, maka sebaiknya ditinggalkan, lima fihi minat tazayyun was syuhrah, karena sikap seperti itu, kelakuan seperti itu, ya, mengandung unsur at-tazayyun. At-tazayyun ini yaitu menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Syuhrah, ya, ini mencari kemasyhuran. Nah, ketersohoran, ketenaran. Nah, ini tidak baik gitu. Sebaiknya jangan. Tampil saja padanya. Baik. Pasti. قال الحافظ الذهبي وبكل حال فالتدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. Kesimpulannya kata الحافظ الذهبي وبكل حال, ya, seluruh keadaan, dengan seluruh keadaan yang ada, apapun motivatornya, faktor pendorongnya yang jelas dan namanya tadlis, pada seluruh keadaan-keadaan itu dengan, ya, ya, berbagai ragam motivator, faktor pendorong itu, ya, yang jelas tadlis itu apa? Tadlis itu munafin lil ikhlas, kontradiktif, ya, dengan keikhlasan. Lima fihi minat tazayyun, dikarenakan mengandung unsur apa? At-tazayyun, menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak dimiliki, yang tidak baik, berarti tidak ikhlas dia. Nah, padahal periwayatan hadis ini, periwayatan ilm, ini kan termasuk, ya, dalam kategori ibadah kan, amal ibadah ya. Nah, kan begitu ya. Baik, suatu amalan, nah, yang harusnya mengikhlaskan niat dalam amal tersebut dan meniatkan untuk an-nushh lil ummah, untuk menasihati umat dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Baik, sampaikan riwayat itu apa adanya, jangan digelapkan urusannya, jangan disamarkan. Nah, baik, ini yang pertama, al-faru al-awwal, al-faru al-thani. الثاني قسم الحافظ العلائي المدلسين إلى خمس طبقات ولقصها الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى فقال العلائي هم على طبقات. طيب. Cabang yang kedua ini Syekh menyebutkan taksim al-hafiz al-alai, membagi, mengklasifikasi para mudallis menjadi lima tingkatan. Nah, kemudian ditalkhis, diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Nah, ini bisa dilihat kitab Ta'rif Ahli Taqdis. Adapun Al-Hafidz Al-Alai mentaksim al-mudallisin menjadi lima tabaqat dan dinukil di sini lima tabaqat tersebut. Ini dari kitabnya Jami'ut Tahsin di bagian akhir, di akhir sebelah itu. Nah, dinukil referensinya Jami'ut Tahsin. Jami'ut Tahsin itu kitabnya Al-Alai. Nah, kemudian ditalkhis oleh Ibn Hajar dalam Ta'rif Ahli Taqdis. Nah, ini dua referensi. Nah, untuk taksim al-alai Jami'ut Tahsin. Nah, ada jilid dan halamannya dicantumkan di akhir itu di sebelah. Nah, kemudian untuk kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Ta'rif Ahli Taqdis. Baik, faddal. Ini di nukil ini dalam al-alai dari Jami'ut Tahsin. أولها من لم يوصف بذلك إلا نادر جدا بحيث إنه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. Kata al-alai, mereka ada beberapa tingkatan, beberapa tabaqah. Awalnya tingkatan pertama, tabaqah pertama, yang tidak disifati dengan tadlis, ya, dengan tadlis itu illa nadiron jiddan, kecuali jarang sekali melakukan tadlis. Nah, bihaitu innahu la yanbaghi an yu'adda fihim, dalam arti, ya, sesungguhnya dia tidak sepantasnya untuk dianggap terhitung dari karangan mudallisin. Jadi tidak sepantasnya dianggap mudallis begitu. Nah, berarti riwayatnya tidak masalah. Contohkan di sini Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Hisham bin Urwah, Musa bin Uqbah. Baik, ini tingkatan yang pertama. Ada tadlis dilakukan olehnya, tapi jarang sekali, sehingga tidak dianggap gitu. Nah, sehingga ya, tidak sepantasnya dihitung termasuk, ya, tidak sepantasnya dianggap mudallis karena jarang sekali melakukan itu. Nah, ini contoh-contohnya. Wasanihima, yang kedua. Wasaniha man ihtamala al-a'immatu tadlisahu wa kharraju lahu fi as-sahih wa illam yusarrih bis-sama' wa dhalika imma li-imamatihi aw liqillati tadlisihi fi jambi ma rawa aw li'annahu la yudallisu illa an thiqatin kaz-Zuhri wa Sulaiman al-A'mash wa Ibrahim an-Nakhai. Naam. Wasaniha, yang kedua. Tabaqah yang kedua, man ihtamala al-a'immatu tadlisah. Nah, yang tadlisnya diberi ihtimal oleh imam-imam ahli hadis. Nah, dimuat oleh mereka. Maksudnya di sini oleh imam-imam ahli hadis tadlisnya itu ya tetap dipakai oleh mereka gitu. Nah, baik, tetap dimuat oleh mereka, dipakai oleh mereka, diriwayatkan oleh mereka. Wa kharraju lahu fis sahih, dan mereka mengeluarkan ya untuk riwayat tadlisnya itu dalam as-sahih. Wa in lam yusarrih bis sama', meskipun mudallis itu tidak mempertegas dia mendengar hadis dari syekhnya. Artinya itu riwayat itu memang tadlis. Seperti yang kita lewati, tadlis itu kan dengan menggunakan apa? Shighah muhtamilah, ya. Lafaz yang berkemungkinan dia mendengar dan berkemungkinan tidak. Baik. Yaitu dengan shighah apa? An, dari, ya kan? Nah, mereka imam-imam itu memberi kemungkinan ya riwayatnya itu kepada kemungkinan yang bersambung, yang muttasil. Dan mereka tetap mengeluarkan hadisnya dalam as-sahih. Wa in lam yusarrih bisama', meskipun dia tidak mempertegas riwayatnya dengan as-sama'. Yani riwayat itu menggunakan an, tapi tetap diberi kemungkinan oleh mereka ya kepada ittishal sanad, diberi kemungkinan ada sama' antara keduanya. Jadi dia yang disahihkan begitu. Nah, dimuat oleh mereka hadisnya. Baik. Apa sebabnya? Wadhalika li imma li imamati. Hal itu dikarenakan ya, imma boleh jadi karena kedudukannya sebagai imam. Ya, dia imam. Aw li qillati tadlisihi fi jambi marwa, atau sedikitnya prosentase tadlis yang dia lakukan ya dibandingkan seluruh riwayat-riwayatnya dia yang banyak. Aw li annahu la yudallisu illa an thiqah, atau dikarenakan dia tidak melakukan tadlis kecuali dari rawi yang thiqah. Jadi dia dikenal sebagai mudallis yang tadlisnya mesti dari rawi yang thiqah. Artinya rawi yang dia catatkan dari sanad itu mesti rawi yang thiqah. Jadi meskipun dia tadlis tetap aman karena rawi yang dijatuhkan dipastikan itu thiqah. Dia sebut atau tidak, tidak masalah. Karena mesti yang dia jatuhkan dari sanad thiqah. Contohnya Az-Zuhri. Seperti Az-Zuhri, Sulaiman bin Mihran Al-Amash, Ibrahim An-Nakhai. Nah. Nah, ini mereka imam-imam besar ini. Tayyib. Riwayatnya luas, banyak. Tayyib. Ini tingkatan yang kedua. Bisa dipahami? Artinya begini, saya sampaikan aja sekarang, mudallis itu jika meriwayatkan hadis dengan tadlis, yaitu dengan an, ya kan? Nah, ini pada tabaqoh yang ketiga nanti. Namun ini kita lanjutkan nanti baca pada pertemuan data, namun saya sampaikan sekarang. Pada tabaqoh yang ketiga nanti disebutkan tingkatan mudallis yang jika dia meriwayatkan hadis dengan tadlis, yaitu dengan an, maka hadisnya ya tidak bisa. Begitu pula yang keempat. Nah, ada perbedaan tingkatan, tapi intinya ketika meriwayatkan dengan an kan ada kemungkinan mendengar, ada kemungkinan tidak, iya kan? Nah, maka ini ya tidak bisa diterima, tidak bisa disesuaikan hadisnya sampai dia memperjelas dengan menggunakan haddatsana, yakni harus mentasrih as-sama'. Nah, sementara ini pada tabaqah yang kedua ini ya, wa in lam yusarrih bis-sama', meskipun diriwayatkan dengan an, padahal dia dikenal mudallis dan diriwayatkan dengan an, tapi imam-imam itu ya tetap memuat hadisnya, memberi ihtimal ini mendengar dia. Karena apa tadi? Imam karena dia imam, ya, ya seorang imam, imam yang besar, dia orang yang luas riwayatnya, banyak riwayatnya, tadlisnya persentasenya kecil dibandingkan banyaknya riwayat dia. Nah, atau dikarenakan dia jika melakukan tadlis mesti dari rawi yang thiqah sehingga aman. Ya meskipun dia, dia ada yang ada tadlis, tapi sebenarnya yang dia jatuhkan itu pun ada thiqah. Nah, maka tidak menunggu riwayatnya harus dia mengatakan haddatsana akhbarana telah meriwayatkan kepada kami, memberitakan kepada. Jadi tidak harus memperjelas bahwa dia mendengar dari syekh syekh itu. Meskipun dengan an wa innam yusarrih sama, meskipun dengan riwayat an an yang berkemungkinan mendengar atau tidak itu tetap dimuat hadisnya, dianggap ya bersambung mendengar dia. Karena fakta-fakta yang disebutkan karena imam dan seterusnya. Bisa difahami? Adapun tingkatan yang ketiga dan keempat, ya, nah inilah nanti yang akan kita pelajari bahwa jika dia tidak mempertegas mendengar pada riwayatnya, ya maka hadisnya tidak bisa diterima. Nah, tayyib. Rinciannya tabaqah yang ketiga dan keempat kita akan pelajari nanti. Nah. Ada gambaran ya? Jadi dihafalkan tabaqah yang pertama tadi mudallis yang tadlisnya sangat jarang ya. Terhitung jarang melakukan tadlis sehingga apa? Tidak sepantasnya dianggap mudallis. Nah, tayyib, berarti jika meriwayatkan dengan an, tidak ada masalah kan, berarti kan? Nah, karena tidak dianggap mudallis. Yang kedua, dia terhitung mudallis, namun karena dia imam, ya, tadlisnya, persentasenya kecil dibandingkan banyaknya riwayat dia, atau dia tidak dalam tadlis kecuali dia sama fiqh, sehingga jika ditemukan riwayatnya oleh imam-imam ahli hadis, dia menggunakan sirah muhtamilah, yang dia menimbulkan iham itu yaitu an dan semisalnya, maka tetap diambil hadisnya, iya tetap dibawa kepada kemungkinan dia mendengar karena dia imam dan seterusnya tadi itu. Jelas ya dua ini. Nah, adapun yang tersisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.